Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi huda waqtafa farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tafsir Al-Qur'an dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada surat As-Saff ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu kita sampaikan terlebih dahulu faidah-faidah ayat yang ke-5 dan yang ke-6 yang kemarin belum sempat kita sampaikan. Di antara faidah dari dua ayat yang mulia ini, pertama adalah hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hatinya agar sabar, tegar menghadapi penghinaan dan penghalangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menceritakan apa yang juga dialami oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga apa yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam dari kaumnya. Jadi Allah SWT ingin meneguhkan nabinya dengan memberikan cerita kisah tentang nabi-nabi sebelumnya yang merupakan panutan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi kita Muhammad mengikuti jejaknya para nabi sebelumnya. Fabi hudahum muqtadi, dengan petunjuk mereka ikutilah. Ya. Demikian juga kita ma'asyiral muslimin, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, maka ingatlah cobaan yang diterima oleh para nabi. Ya. Wallahi, musibah atau ujian, cobaan yang kita terima itu enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi. Andaikan setiap kita ketika mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merenung dengan apa yang dialami oleh para nabi sebelum kita, maka semuanya akan menjadi apa? Ringan. Semuanya akan menjadi ringan. Kita paling cuma dibilangin, ya, diomongin, ya, mungkin diomongin teroris, radikal, kampungan, ketinggalan zaman, kebanjiran, ya, baru cuma dibilangin gitu doang. Tapi lihat para nabi dahulu, ya, dibilangin, ya, tukang sihir, gila, ya, dibilangin penyair, bukan nabi, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala, pendusta, belum lagi penganiayaan kepada para nabi. Ya, lihat Nabi Ibrahim alaihi salam sampai di bakar. Ya, lihat Nabi Zakaria sampai dibunuh. Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar, Nabi Yusuf sampai dipenjara. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, andaikan semua kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian merenung dengan apa yang dialami oleh para nabi, para ulama sebelum kita, para sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama mereka, maka kita akan sabar dan tegar. Lihat, ya, Khabbab bin al-Arad yang disetrika punggungnya, ya, Bilal yang dipanaskan di terik, ya, padang pasir. Lihat Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai ke farjinya, ya, dan para sahabat Nabi yang lain, juga para ulama, Imam Malik yang sampai dicopot, ya, kukunya, ya, Imam Syafi'i di penjara, Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad dicambuk, ya, disiksa untuk mempertahankan akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, semua itu ma'asyiral muslimin, kalau kita renungi akan bisa memperkuat, ya, meneguhkan hati kita sehingga kita istiqamah sampai nafas terakhir kita. Oleh karenanya, di antara kiat agar kita bisa istiqamah tegar adalah dengan membaca kisah-kisah para ulama, membaca kisah para sahabat, membaca kisah para nabi. Itu bisa membuat kita kuat, teguh, tegar, sabar, ya, dalam menghadapi ujian, terutama di akhir zaman ini di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mutamassiku bi sunnati yauma idzin al-qabidi 'alal jamal. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, maka, ya, mereka itu perumpamaannya seperti, ya, memegang bara api. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah peringatan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita meniru perilaku karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membangkang kepada para nabi mereka, yang melecehkan para nabi mereka, ya, yang menyakiti hati para nabi mereka. Lihat orang-orang Yahudi bagaimana menyakiti perasaan nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang, ya, Nasara menyakiti Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, maka kita ma'asyiral muslimin demikian juga, jangan sampai kita meniru jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, termasuk musibah pada zaman kita sekarang adalah umat Islam banyak yang malah mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tasabbuh, lata, ikut-ikutan gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadisnya, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dahalu juhra dhabbin la dakhaltum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh kalian wahai umatku akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, yakni sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, gitu ya. Dan ini terbukti pada zaman kita sekarang, banyak umat Islam mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam perayaan-perayaan, baik dalam berpakaian, bahkan gaya makan mengikuti orang-orang kafir. Ya, pakai tangan kiri. Ya, merasa bahwasanya itu adalah modern. Oh, gaya keren malah. Kalau pakai tangan kanan kampungan. Ya. Kemudian gaya rambutnya, gaya pakaiannya. Banyak, ya, kaum muslimin sekarang ini salah mengidolakan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mar'u ma'a man ahabba." Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama idolanya. Kalau idola kita adalah orang-orang saleh, ya, para nabi, para sahabat, orang-orang yang dijamin masuk surga, kita akan dikumpulkan mereka dengan mereka di surga. Tapi kalau kita mengidolakan orang-orang kafir, maka kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka. Naudzubillah. Ya, karena orang kalau sudah mengidolakan, maka dia akan niru. Itu sudah hal yang pasti. Matematika sudah. Kalau orang sudah mengidolakan, ngefan, maka segala ucapannya, perbuatannya akan dia tiru. Akan diikuti. Sekarang banyak kaum muslimin, ya, lebih tahu tentang artis, lebih tahu tentang penyanyi, lebih tahu tentang bintang film daripada tentang istri-istri Nabi, daripada tentang para sahabat Nabi. Kalau ditanya tentang artis, masya Allah, oh ini lagi masalah, ya, ini lagi tengkar, ini gugat cerai, tahu semuanya, ya. Tapi kalau ditanya tentang sebutkan istri-istri Nabi, namanya yang dikenal cuma Khadijah toh. Ya, sama Aisyah. Yang lainnya wallahu a'lam. Ya. Nah, ini musibah pada zaman kita sekarang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat ya adalah kita hendaknya menyelisihi orang-orang kafir. Ya, tampil beda dengan orang-orang kafir. Islam sudah memuliakan kita dengan Islam. Allah memuliakan kita dengan agama Islam ini. Jangan malah mundur ke belakang mengikuti ajarannya orang-orang kafir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bighairi." Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jangan mencari kejayaan, kemuliaan selain dengan Islam. Kalau kita malah beragama mengikuti orang-orang kafir, maka yang kita raih adalah kehinaan. Ya, yang kita raih adalah kehinaan. Baik, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengetahui kebenaran, tapi mereka ya tidak mengamalkannya. Oleh karenanya mereka dilaknat, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga perhatian kepada kita semuanya. Peringatan kepada kita. Kalau kita mengetahui kebenaran, ya, baik kita mendengarnya dalam pengajian atau ada yang menyampaikan kepada kita atau kita membaca, ya, atau yang lainnya, kita mengenal kebenaran, kita tahu yang benar, maka hendaknya bagi kita untuk mengamalkannya, menerimanya. Ya. Sebab jika kita tidak menerimanya, jika kita tidak mengamalkannya, berarti kita ya mengikuti karakternya orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, dan ini penting ya bagi kita semuanya. Ya, ilmu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala jika diamalkan. Kita ngaji ya, ilmu seperti ini, ngaji tafsir Quran, ngaji hadis-hadis Nabi SAW, tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Itu tujuannya. Dahulu para ulama ussalaf mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dicari agar seorang bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Kalau kita ngaji ilmu agama tapi enggak mengamalkannya, ya, berarti tidak bermanfaat ilmu kita. Makanya di antara doa yang diminta oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar ilmu. Tapi yang diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal soleh. Ya, maka apa yang kita pelajari walaupun sedikit tapi kita amalkan, itu jauh lebih baik, lebih berbarokah, lebih afdol, lebih utama ketimbang kita banyak ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan diantara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita, ya, anjuran bagi kita untuk tetap berlemah lembut walaupun kepada orang-orang yang menentang. Lihat Nabi Musa alaihi salam tetap berusaha berlemah lembut walaupun kepada orang-orang Yahudi yang dikenal keras menolak kebenaran, tapi beliau berusaha lemah lembut. Bahkan kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Ini kepada Fir'aun, seorang yang sudah berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini kepada Fir'aun yang sudah kafir, ya, nomor wahid. Ya, yang terang-terangan dengan kekafirannya. Bagaimana kalau kepada seorang yang muslim yang mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berlemah lembut. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Kalau kita sampaikan dengan lemah lembut itu akan indah. Ya, tapi tidaklah dicabut kelembutan itu pada seseorang ya kecuali akan menodainya, tambah jelek, bikin kapur. Ya, kita sampaikan kebenaran dakwah ini dengan cara yang lembut aja, belum tentu orang nerima. Apalagi kalau disampaikan dengan kasar, bubar dulu. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, kita berusaha untuk lemah lembut walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada ahlul bid'ah, ya. Kecuali kalau mereka menentang, ya, maka diperbolehkan kadang-kadang kita menggunakan dengan gaya bahasa yang kasar kalau memang itu diperlukan. Tapi hukum asalnya berdakwah itu adalah dengan lemah lembut. Kadang-kadang Rasulullah juga keras, ya, kepada sebagian sahabatnya kalau itu dipandang apa? Perlu. Seperti beliau pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal yang pernah ya, mengimami terlalu panjang, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah kamu apa? Tukang fitnah, bikin orang lari dari dakwah ini karena keterlaluan ya, ngimami surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ini terlalu panjang, akhirnya nanti dikhawatirkan orang malah apa? Benci dengan sholat gitu kan. Nah, tapi ini bukan berarti dalil nanti orang panjang dikit imamnya diomelin dengan hadis tersebut. Ini karena Mu'ad terlalu berlebihan panjangnya. Adapun kalau cuma misalkan surat As-Sajdah misalkan, ya, pada hari Jumat lagi, itu malah ada sunnahnya. Nabi kalau hari Jumat bacanya surat As-Sajdah. Kalau pas Jumatan bacanya Al-Jum'ah Al-Munafikun. Kadang-kadang kita enggak, imamnya Al-Jum'ah Al-Munafikun, wah kesuwen ya, ini enggak boleh ini. Ya, bikin lari orang pakai hadis Mu'adz bin Jabal. Nah, ini enggak benar, meletakkan hadis bukan pada tempatnya. Nah, di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga ma'asyiral muslimin adalah penetapan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam itu adalah nabi dan rasul. Ya. Mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para nabi yang harus kita muliakan, yang harus kita cintai, ya, tidak boleh bagi kita untuk mencela mereka, ya, menghina mereka, tapi tidak boleh juga bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada mereka, ya. Oleh karenanya sikap kita kepada para nabi, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW juga adalah tengah-tengah, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga menuhankan Nabi Isa alaihissalam, ya, mengatakan bahwasanya dia Tuhan atau anaknya Tuhan. Tentu ini adalah berlebih-lebihan. Nabi SAW melarang kita berlebih-lebihan, ya, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Nggak boleh kita berlebih-lebihan kepada para nabi, menuhankan mereka, ya, mengatakan bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib, mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa memiliki kekayaan-kekayaan dunia dan akhirat. Tentu ini adalah berlebih-lebihan. Tapi kita juga enggak boleh meremehkan, merendahkan. Ya, merendahkan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, ini juga tidak diperkenankan. Ya, seperti menyebut Nabi Musa preman misalnya. Ya, ini celaan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwasanya di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Nabi Muhammad itu memiliki beberapa nama. Di antaranya Muhammad, kemudian Ahmad, ya. Demikian juga Al-Hasyir, ya, al-mahi, al-aqib, nabiyur rahmah, ya, nabiyul malhamah, itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, inna li asma, saya itu memiliki beberapa nama. Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Ana Ahmad, saya juga Ahmad. Anal mahi, saya al-mahi. Al-mahi maksudnya yang menghapus kekufuran. Ya, anal hasir, ya, yang dikumpulkan, maksudnya nanti orang-orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar mengikuti Nabi Muhammad SAW, nabi yang terdepan. Wa anal aqib, dan saya adalah al-aqib, maksudnya penutup, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga diantara namanya adalah Nabiur Rahmah, nabi kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, makanya Nabi Muhammad itu adalah rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Ini nama-nama Nabi Muhammad. Beliau memiliki banyak nama. Dan banyaknya nama itu menunjukkan suatu kemuliaan, keagungan. Ya, baik. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tidak ada nama Nabi Muhammad itu Yasin dan Toha. Termasuk kesalahan menyebut nama Nabi Muhammad itu punya nama Yasin dan Toha. Kayak dalam solawatan-solawatan itu, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Habibillah. Ya, Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad. Ya, itu nama surat dalam Al-Quran. Surat Yasin, surat Toha, itu ada. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Toha, Yasin, enggak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Ya, jadi namai Nabi Muhammad, namai Nabi Muhammad dengan nama-nama dari beliau. Jangan bikin-bikin dari kita. Ya, sampean aja kalau dipanggil dengan yang bukan nama sampean, enggak mau, ya kan? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menamai beliau dengan nama-nama yang bukan dari beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti termasuk kedustaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, penamaan Toha dan Yasin enggak ada dalam hadis sahih maupun dalam hadis dhaif. Ya, hadis lemah aja enggak ada. Yang ada hadis palsu. Ya, yang ada adalah hadis palsu, bikinan orang, ya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwasanya orang-orang musyrik, ya, yang menentang Nabi Muhammad SAW, mereka, ya, menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang palsu, ya, yaitu menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penyihir, sihrun mubin, ya, dia adalah apa, sihir yang nyata. Dan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan adat istiadat orang-orang yang menentang kebenaran. Tatkala mereka tidak sanggup untuk, ya, melawan hujjah baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa menjawab. Nah, udah. Apa yang mereka lakukan? Melarikan manusia dengan tuduhan-tuduhan. Ya, harusnya kan kalau mereka memang merasa benar, harusnya menjawab secara ilmiah. Ya, dalil dibantah dengan dalil. Ya. Hujjah dibantah dengan hujjah. Tapi kalau orang sudah enggak mampu, maka ya, mereka sudah enggak main dalil lagi. Istilahnya katanya dalilut, kalah dalil ngejak gelut. Ya. Ini kebiasaan orang-orang, ya, ahlul bid'ah, orang-orang yang mengekor hawa nafsu, tatkala tidak mampu lagi, ya, untuk menghadang dakwah sunnah, dakwah kebenaran, ya, secara ilmiah, maka mereka akan melakukan cara-cara yang kasar. Salah satu cara yang kasar adalah dengan, ya, menyebarkan tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan. Nah, ini radikal, ya, ini pemecah belah umat, ya, atau pakai istilah Wahabi biar serem gitu kan. Nah, Ini ma'asyiral muslimin, cara-cara untuk melarikan manusia dari kebenaran. Ya, cara-cara manusia untuk melarikan manusia dari kebenaran. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Adakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia itu diajak kepada Islam, ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini adalah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan, membuat kedustaan kepada Allah, yaitu dengan menjadikan bagi Allah SWT sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Ya, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kedzaliman kepada Allah. Karena syirik itu adalah suatu kedzaliman. Zalim itu, Pak, ada dua macam. Pertama, zalim kepada Allah. Dan ini zalim yang paling besar. Ya, yaitu tatkala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman paling besar. Sebagaimana kata Luqman kepada putranya dalam wasiatnya yang diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi Allah menyebut bahwa kesyirikan itu adalah kedzaliman. Karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, orang yang berbuat syirik itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu khusus untuk Allah, kok dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tuhan-Tuhan yang tidak memberikan manfaat atau menolak madharat dari kita, yang tidak pernah menciptakan, yang tidak pernah, ya, memberikan rizki kepada kita, kok malah kita beribadah kepada mereka? Tentu ini adalah suatu kedzaliman, bahkan kedzaliman yang paling besar. Yang kedua, zalim itu adalah zalim kepada manusia. Ya, ngambil harta mereka, nempeling mereka, misalkan, ya. Ini termasuk kedzaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Ya. Hati-hatilah kalian dari kedzaliman, karena kedzaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Maka kita tidak boleh berbuat zalim, baik berbuat zalim kepada Allah ataupun berbuat zalim kepada manusia. Nah, Allah mengatakan di sini, adakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan kepada Allah? Ya, yaitu dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ini kedustaan kepada Allah, kedzaliman kepada Allah. Seperti orang-orang Nasrani, ya, yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anaknya Allah. Ini kedustaan dan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekufuran. Sampai-sampai dalam surat Maryam Allah mengatakan, ya, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, ya, melakukan kedustaan, kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kurang adab kepada manusia lagi, ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardh wa tahirrul jibalu hadda anda awlir rahmani walada. Hampir saja langit pecah, ya, bumi, ya, gempa, gunung-gunung hancur karena ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Allah SWT tidak mungkin memiliki anak. Ini termasuk kedustaan, kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah SWT punya anak, ya. Dan ini penting, ya. Terutama bentar lagi ini Desember, ya. Tidak boleh bagi umat Islam, ya, larut dengan orang-orang yang sedang merayakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Orang-orang Nasrani yang sedang merayakan Natal tanggal 25 Desember, mereka sedang merayakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus, ya, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya, atau anak Tuhan. Maka kita sebagai umat Islam, ya, harus mengingkari hal itu. Karena kalau kita setuju, berarti kita setuju dengan ucapan mereka bahwasanya Isa itu adalah anaknya Tuhan. Ya, atau Tuhan. Ya, dan itu adalah suatu kekufuran yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ya, Allah yang mengatakan. Yang mengatakan kafir adalah Allah SWT. Bukan kita. Kita ini ngikut aja. Kalau Allah mengkafirkan, kita kafirkan. Kalau Allah enggak mengkafirkan, kita enggak mengkafirkan. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya, ya, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan, dikafirkan oleh Allah SWT. Ini kekufuran. Dan kedustaan, kezaliman yang sangat besar. Maka tidak boleh bagi kita, ya, sebagai seorang muslim malah menyetujui, apalagi, ya, mendukung. Ya, mendukung. Salah satu wujud mendukung adalah kalau kita mengucapkan selamat Natal. Itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Sebagaimana kita enggak boleh kalau ada orang berzina kemudian kita mengatakan selamat berzina, selamat minum khamr. Enggak boleh. Karena berarti Anda mendukung. Mendukung kemaksiatan. Begitu juga kita enggak boleh mendukung kekufuran. Ya, tidak boleh mendukung kekufuran, ya. Nah, wa huwa yud'a ilal Islam, dan Allah Subhanahu padahal dia diajak untuk pada Islam. Islam maksudnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya. Artinya, adakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, dengan mengatakan Allah itu punya anak, ya, dengan menentang para nabi, mengatakan bahwasanya para nabi itu bukan utusan Allah, mereka adalah tukang sihir, gila dan sebagainya. Wa huwa yud'a ila Islam, padahal dia ini diajak kepada kebaikan, diajak kepada Islam, diajak kepada iman. Ya, mestinya orang itu enggak diajak saja, mestinya mencari kebenaran. Kita enggak diajak kepada keimanan, enggak ada orang yang ngajak kita, mestinya kita harus mencari. Karena hidayah itu dicari, ya, kita jemput, bukan datang sendiri, ya. Lalu orang ini diajak kepada Islam malah nggak mau, diajak mentauhidkan Allah SWT, mengikuti Quran, mengikuti hadis, dia malah nggak mau, malah memilih untuk kufur kepada Allah, memilih untuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah suatu kedzaliman. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, yakni hidayah taufik. Hidayah at-taufik. Jadi Allah enggak memberikan taufik kepada orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kedzaliman mereka, mereka sendiri yang salah. Karena mereka berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia, akhirnya Allah membalas sesuai dengan, ya, perbuatan mereka. Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun, mata'un qalilun walahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah, mereka enggak akan bahagia. Orang-orang yang berbuat syirik, ya, orang-orang yang menentang Rasul, itu enggak akan bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya orang paling sengsara itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang ya, yang berbuat syirik. Walaupun mereka menampakkan ya kegembiraan, kebahagiaan, ya, tapi enggak bisa dibohongi, hati mereka adalah orang yang paling gelisah. Ya, jadi ini harus kita pahami. Tidak ada orang yang paling bahagia daripada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang paling sengsara daripada orang-orang yang kafir dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan kita melihat hanya secara zahirnya saja. Oh, buktinya banyak orang kafir juga apa? Mereka hidupnya bahagia. Itu secara zahirnya saja. Secara zahirnya saja. Betapa banyak orang-orang kafir tapi ternyata matinya mati bunuh diri. Itu menunjukkan bahwasanya mereka hidupnya tidak bahagia. Padahal mereka uang ada semuanya, populer sudah, jabatan juga punya, kekayaan ada, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam hati mereka. Karena bahagia tidak diukur dengan harta tahta, tapi kebahagiaan itu adalah dengan iman, dengan tauhid, dengan mengikuti Allah dan mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, ayyuhawiluna an yaruddul haqqo bil batil. Mereka orang-orang kafir itu akan berusaha menolak kebenaran dengan kebatilan. Wa masaluhum fi dalik, perumpamaan mereka dalam hal itu yaitu memadamkan cahaya-cahaya Allah, kama saliman yuridu an yudfi'a syu'a'a syamsi bifi. Perumpamaan mereka seperti orang yang ingin untuk memadamkan cahaya matahari, sinar matahari dengan mulutnya. Ya. Wa kama anna hadza mustahil kadzalika dzaka mustahil. Ya. Mungkinkah orang itu bisa memadamkan ya sinar matahari dengan mulutnya? Ya. Enggak mungkin, mustahil. Enggak mungkin sinar matahari ya hilang hanya dengan mulut seseorang. Kita enggak mungkin memadamkan dengan mulut kita. Sampaian sebul berapa kali enggak bakalan apa? Mati sinar matahari. Ya. Nah, kalau kita menutupi sinar matahari enggak mungkin ya dengan mulut kita. Begitu juga kita enggak mungkin memadamkan cahaya Allah, yakni wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis ini ya dengan mulut-mulut kita. Walaupun kita bersusah payah, kita kerahkan segala daya dan upaya kita dengan harta kita, jabatan kita, kekuatan kita, waktu kita, pikiran kita, pasukan kita, semuanya kita kerahkan untuk memadamkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin untuk bisa memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ngatur ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir mereka berusaha untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini terbukti pada zaman kita sekarang ini, orang-orang kafir begitu gencar untuk ya memusnahkan agama Islam dengan berbagai cara. Kalau mereka mampu dengan kekuatan, dengan perang, dengan senjata, mereka akan melakukan dengan senjata. Ya, menindas, ya, memerangi ya, negara-negara yang lemah. Ya, seperti ya yang terjadi misalkan di Irak, ya, di Libya, ya, di mana orang-orang kafir menghancurkan mereka. Kalau mereka tidak sanggup untuk ya menghancurkan dengan senjata, dengan pedang, dengan perang, yang mereka lakukan adalah dengan pemikiran. Ya, kayak Indonesia mungkin kita nggak perang ya, nggak pakai senjata gitu, tapi mereka meracuni, ya, memadamkan cahaya Allah SWT dengan syubhat-syubhat. Adanya orang-orang liberal yang merusak agama Islam, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ini merusak agama Islam. Ya, belum lagi dengan syahwat. Ya, dengan ya, sekarang ini banyak sekali apa kemudahan-kemudahan untuk mengakses kemaksiatan. Ya. Internet lah isinya macam-macam. Ya kan? Belum lagi YouTube, belum lagi media-media sosial yang mengumbar aurat dan sebagainya, ya, menampilkan syahwat sehingga menghancurkan, ya, keimanan tanpa kita sadari bahwa itu adalah peperangan dari mereka. Jadi peperangan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam itu dengan dua hal. Dengan senjata kalau mereka mampu, kalau enggak mampu maka dengan ya husbul fikr, perang pemikiran. Dengan menyebarkan syubhat dan menyebarkan syahwat, ya. Baik. Kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia. Ya, rasul yang paling agung. Yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia mencintai Nabi Muhammad lebih dari yang lain. Ya. Bil huda wa dinil haq, dengan al huda. Al huda maksudnya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, wa dinil haq, dengan agama yang benar, yakni amal soleh. Ini penafsiran para ulama. Bil huda, dengan petunjuk, maksudnya petunjuk di situ adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni amal soleh. Makanya agama Islam itu dibangun di atas dua ini, di atas ilmu dan di atas amal soleh. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menampakkan, memenangkan Islam ini di atas agama-agama yang lain. Ya, makanya agama ini, agama Islam ini agama yang disempurnakan oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sehingga agama-agama selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah. Ya, dan dia termasuk orang yang merugi. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik apa? Geram, benci. Allah pasti akan memenangkan. Oleh karenanya kita harus optimis. Kita harus yakin bahwasanya Islam ini pasti akan ditolong oleh Allah SWT. Islam akan menang, Islam akan jaya, ya, Islam akan mulia. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.